rasa sayangnya. Re, yo. Wajina, man, legend, Wajina. Masih muda banget ya? Masih. Eka Jaya Combo. Kok combo tuh gimana? Combo tuh ya kayak ada brass section sama itu. Combo ya, brass section gitu ya. Sama big band gitu dong? Iya, big band gitu deh. Gokil. Gila nih tahun 60-an semua banyak kan ya? Hebat ya. Ini tahun 62. Piring hitam long play hanya diputar dengan jarum long play. Wah. Wow. gue punya ini. Ini juga keren men, Didi Patirane. Ada Bob Tutup Poli nih. Ya Bob. Ini lagu yang terakhir yang gue ketemu nih. Indonesia Raya. Masih gini ya lagu? Tiga baris, tiga bait. Tiga bait bro. Kita nyanyi kan cuma selagu, sebait, terus ref. Sekarang tiga bait. Lagu perpisahan. Ini lagu galau. Yang dulu udah galau. Cinta dan cahai. Khayal. Cinta dan khayal. Masih cinta ejaan lama. Khayal. Kisah asmara. Oh, bikin kisah yang salah, kisah asmara. Nggak, kalau gue inget kalau gue bikin lagu buat Audi sih, apa? Oh iya, gue inget tuh lagunya tuh. Dibalas dengan dusta. Cinta dibalas dengan dusta. Dibalas dengan dusta. Gimana tuh? Dia coba ya. Semudah itu kau ucapkan kata maaf kekasihku. Setelah kau lakukan lagi kesalahan yang sama, di mana perasaanmu saat kau melakukan salah yang sama? Inikah cara dirimu membalas tulus cinta yang telah ku beri? Menyakitkan bila cinta dibalas dengan dusta, namun mencintamu takkan ku sesali, karena aku yang memilihmu. Wow, amazing, amazing lagunya.